السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah tabaraka wa taala di kesempatan sore yang mulia ini, yaitu sore Jumat. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan saatul ijabah, waktu terkabulnya doa. Kita diberikan kesempatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dulu di majlis ilmu ini, kemudian di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kemuliaan di atas kemuliaan, dan diberkahi apa yang kita ambil dari ayat-ayat Allah maupun dari hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan kaji dalam pembahasan kita ini yang berkaitan dengan hifdzul lisan, menjaga lidah. Ingin masuk kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala, jaga lidah. Sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ma yudkhilun nar al-fam wal faraj. Yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka adalah al-fam, lidah, mulut. Wal faraj. Kemudian yang paling banyak masukkan neraka yang kedua adalah itu kemaluan. Waliyadzubillah. Maka oleh karena itu Nabi SAW juga sebalik dari hadis ini mengatakan apa? Man yadhmanu li ma baina lihyaihi wa baina fakhidhaihi adhmantu lahul jannah. Siapa yang menjamin bagiku antara dua janggutnya, yaitu apa? Lidah. Dan di antara kedua pahanya, itu kemaluan, azmantu lahul jannah, aku jamin dia masuk surga. Dia paling banyak memasukkan neraka, tetapi kalau dijaga dia pula yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwasanya anggota tubuh kita yang paling banyak bergerak adalah lidah. Setiap hari paling banyak bergerak lidah. Maka para hadirin rahmatullah azza wa jalla, ulama kita menjelaskan yang namanya lidah, hajmuhu saghir wa sya'nuhu azim wa jurmuhu kabir. Bentuknya, ukurannya kecil, mungil, tetapi perkaranya besar, dosanya pun bisa besar. Ambil satu contoh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Dua kubur. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahuma la yu'adzaban." Dua isi kubur ini sedang disiksa oleh Allah tabaraka wa taala. Wama yu'adzabani fi kabir. Keduanya ini bukan disiksa karena perkara besar yang untuk dijauhkan. Dia bisa dijauhkan, bisa dihindari. Salah satunya apa? Wa ammal akhar aw amma ahaduhuma fa kana yamshi bainan nasi bin namimah. Salah satunya dari si kubur ini disiksa oleh Allah Azza wa Jalla gara-gara apa? Namimah, mengadu domba, provokasi. Tentu yang memprovokasi apa? Lidah. Maka lisan ini bimatsabatil qa'idil a'la lil a'dha'il jasad. Dia ibarat pemimpin tertinggi bagi seluruh anggota tubuh. Lidah. In istaqamat istaqamat wa in iwajja iwajjat. Kalau lidah ini lurus, lurus yang lainnya. Kalau lidah ini bengkok, yang lainnya pula ikut bengkok. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa Ahmad wa At-Tayalisi, dan hadis ini dinyatakan hasan. Dibawakan dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam." Ketika anak Adam masuk di waktu pagi. Fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan ay tadhilluhu wa takhda. Seluruh anggota tubuh ini patuh kepada lidah. Setiap pagi seluruh anggota tubuh ini patuh kepada lidah. Fataqul. Lalu anggota tubuh ini berkata kepada si lidah, tapi kita enggak tahu, kita enggak dengar. Apa kata seluruh anggota tubuh ini berbicara kepada atasannya, si lidah? Ittaqillaha fina. Wahai lidah, kata tangan kita, perut kita, paha kita, telinga kita, semuanya mengatakan kepada lidah, wahai lidah, bertakwalah engkau kepada Allah pada diri kami. Fa innama nahnu bika. Kami ini tergantung engkau. Fa in istaqamta istaqamna wa in iwajta iwajajta iwajajna. Kalau engkau lurus wahai lidah, kami pula akan lurus. Tetapi sebaliknya, jika engkau bengkok wahai lidah, kami pula akan ikut bengkok. Berarti apa para hadirin? Kalau tangan kaki ini bengkok, berarti ini berasal dari mana ini? Dari lidah. Hati-hati. Ini daging tak bertulang yang luar biasa nih para jamaah. Sampai disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Inna ar-rajul la yatakallam bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fi min sakhatillah yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa. Seorang berbicara dengan satu kalimat, belum dua nih para hadirin, belum tiga nih para jamaah, satu kalimat, tidak pernah dia pikir kalimat ini, tidak pernah dia pikirkan, asal ceplas ceplos. Padahal kalimat ini dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan satu kalimat ini dia akan tenggelam ke dalam neraka dengan jarak 70 tahun. Hanya dengan satu kalimat. Maka wahai hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, wahai para perindu surga, wahai yang menginginkan jannah Allah Azza wa Jalla, dengan lidah seorang bisa mengucapkan syahadatain. Tetapi di samping itu pula dengan lisan orang bisa berkata kufur yang mengeluarkan dia dari Islam. Kemudian dengan lisan pula seorang bisa masuk surga, dengan lisan pula seorang bisa masuk neraka. Nah, apa kisah salah seorang wanita yang luar biasa taatnya kepada Allah? Salat malam, puasa, tetapi apa? mulutnya tidak dijaga terhadap suaminya atau terhadap tetangganya, maka dia masuk ke dalam neraka. Maka dalam hadis yang kita bawakan tadi yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari, siapa yang menjamin bagiku antara dua janggutnya, yaitu lidahnya, ya, maka dan kedua kakinya di antara kedua pahanya, maka aku jamin dia masuk surga. Dalam lafaz yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man waqahu Allah syarra ma baina lihyaihi ay al-lisan wa syarra ma baina rijlaihi ay al-faraj dakhala al-jannah." Siapa yang Allah jaga dia dari kejahatan lidahnya dan Allah jaga dia dari kejahatan kemaluannya, maka masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha. Seorang berbicara dengan satu kalimat, dia tidak pernah tabayyun kalimat ini. Tidak pernah mau cari tahu apakah kalimat ini sahih, benar, atau kalimat ini tidak benar. Asal ngomong, asbun, asal bunyi. Yazillu biha ilan nar ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Dia kecebur, dia tergelincir masuk ke dalam neraka dengan jarak lebih jauh dari antara jarak timur dengan barat. La ilaha illallah. Itu lidah. Jadi sekali lagi, dengan lidah orang bisa mengucapkan syahadatain. Dengan lidah orang pula bisa kafir. Dengan lidah orang bisa masuk surga, dengan lidah pula orang bisa masuk neraka. Kemudian juga apa? Dengan lidah dia bisa mendapatkan keredaan Allah, dan dengan lidah pula dia bisa jatuh dalam kemurkaan Allah. Maka kalau kita berbicara sebagaimana ucapan tadi, memang lidah ini sumber petaka juga berhadirin. Lidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Malik, dan hadis ini sahih. Innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah ta'ala. Seorang berbicara dengan satu ungkapan, tetapi ungkapan ini diridhai oleh Allah. Ma kana yadhunnu an tablugha ma balaghat. Dia tidak pernah menyangka setinggi apa pahalanya kalimat yang diridhai oleh Allah ini. Dia tidak pernah menyangka, dia tidak pernah tahu. Yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumil yalqahu. Allah akan catat keredaannya bagi orang yang mengucapkannya sekali ini sampai hari kiamat. Allah ridha, Allah ridha, Allah ridha, Allah ridha, Allah ridha, Allah ridha, Allah ridha. Sebaliknya, wa innar rajul la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah. Seorang berbicara dengan satu ungkapan yang Allah marah dengan ungkapan tersebut. Ma kana yadhunnu an tablugha ma balagha. Dia tidak pernah menyangka dosanya. Setinggi apa dosanya? Sebesar apa dosanya? Tidak pernah dia pikirkan. Yaktubullahu lahu biha sakhatahu ila yaumil yalqah. Allah catat, Allah murka dengan ucapan itu sampai hari kiamat. Allah murka, Allah murka, Allah murka, Allah murka sampai hari kiamat hanya dengan satu kali kalimat. Itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lidahmu terus-menerus basah karena zikrullah. Kenapa para hadirin? Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya, ya, al-waqtu illam tushghilhu bitta'ah shaghalaka bil ma'siyah. Namanya waktu kita ini, kalau tidak disibukkan dengan ketaatan, dia akan menyibukkan kita dengan maksiat, pasti itu. Maka terutama para muslimah ini, para muslimah bertakwa kepada Allah. Biasa kita kalau sudah duduk, sudah bicaranya ngelantur kesana kemari. Semua rumah tangga orang aja semua kita bicarakan. Ini semua kita bicarakan. Enak terus. Ya. Maka oleh karena itu hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, kita semua para peridu surga, lisan ini, urusan lisan adalah perkara yang sangat berbahaya. Dengan lisan orang bahagia dunia akhirat, dengan lisan pula orang celaka dunia akhirat. Maka orang yang berakal di antara kita, huwallazi yu'ti lil lisani haqqah. Siapa yang mampu memberikan lisan itu haknya agar bahagia dunia dan akhirat. Maka untuk bisa masuk ke dalam jannah Allah, perhatikan hak-hak lidah. Apa haknya lidah kita ini? Yang pertama, hak lidah kita yang wajib kita tunaikan sebagai seorang muslim dan muslimah, an yumsikahu anil khawdi fil batil wa an idha'il muslimin. Tahan lidah kita jangan berbicara kebatilan. Tahan lidah kita jangan menyakiti kaum muslimin. Karena berbicara dengan kebatilan ini merupakan sebab masuk ke dalam neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang pertama, hak lidah yang wajib kita tunaikan, tahan. Jangan berbicara dengan kebatilan. Kemudian jangan menyakiti kaum muslimin. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Mudaththir pada ayat yang ke 44 sampai 45 atau sebelumnya ayat 42 sampai 45, Allah berfirman, masalakakum fi saqar. Apa gerangan yang memasukkan kalian ke dalam neraka saqar? Pertama, qalu lam nakum minal musallin, tidak salat. Yang kedua, walam nakunu tu'imul miskin, tidak memberikan fakir miskin makan. Bakhil, pelit, kedekut. Yang ketiga, ini menjadi syahid, wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Kami suka ngerumpi. Ngerumpi. Berbicara, ngobrol dalam kebatilan. Ini merupakan asbab masuk ke neraka. Kemudian menyakiti kaum muslimin dengan lidah. Ya. Ini bentuk diantara kita memakan daging-daging mereka. Dan tentu ini merupakan sebab masuk ke dalam neraka. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang berkata, ya Rasulullah, inna fulana yudhkar min kathrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha. Si fulana, si anu, si perempuan ini katanya salatnya banyak, sedekahnya banyak, puasanya banyak. Ghayra annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha, tetapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lidahnya, dengan kata-katanya, dengan lisannya. Qala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar, dia di neraka. Cari salat banyak, sedekah luar biasa, puasa masyaallah Senin Kamisnya, enggak usah hitung Ramadan. Tetapi ternyata apa? Lidahnya tidak pernah diam, sakit kiri kanan. Qala ya Rasulullah, lagi ada yang lapor. Inna fulana yudhkar min qillati siyami wa salati wa anna tatasaddaq bil athwar min al aqid wa la tu'dhi jiranaha bi lisaniha. Ya Rasulullah, katanya ada perempuan ini sedikit salatnya, sedikit puasa sunnahnya. Demikian pula sedekahnya sedikit, Bagaimana sedikitnya? Yang bisa disedekahkan hanya apa? Dengan susu-susu sapi kering. Ini enggak ada harganya para jemaah. Susu sapi kering. Asin lagi. Pakai sedekah itu. Kalau kita pakai kurma 1 kintal, 2 kintal. Ya emas 5 gram, 6 gram, 7 gram. Puasa Masya Allah, sholat Masya Allah. Tapi sekarang si fulana sedekah sedikit, puasa sedikit, sholat sedikit. Cuma apa? Tidak suka menyakiti tetangga dengan lidahnya. Tidak pernah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, hiya fil jannah, yang ini masuk surga. Kan tidak bisa kita mengatakan, ya lidah saya jelek ini, tetapi ya mudah-mudahan puasa saya bisa mengalahkan. Tidak bisa berjamaah. Ini menunjukkan apa? Berarti lisan ini memang dosanya dosa-dosa besar terus yang keluar. Coba ambil contoh tentang kejujuran para hadirin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa la yazalu ar-rajul yasduq hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Berlaku jujurlah kalian semua. Karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Senantiasa seorang berlaku jujur sampai Allah mencatatnya di sisinya, ini orang jujur. Sebaliknya, seorang ya wa iyyakumul kadzib. Nabi katakan hindari kedustaan, kebohongan. Karena kebohongan membawa kepada kejahatan, kejahatan membawa kepada neraka. Senantiasa seseorang bersuka berbohong sampai Allah catat dia di sisinya, ini tukang bohong. Maka ya jangan sekali-sekali namanya dusta ini para jemaah, karena dusta ini bukan akhlaknya orang-orang beriman. Hadis yang tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibn Hibban. Hadis yang lain yang menjelaskan hal ini yaitu dalam Sunan Abi Dawud dan juga Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj. Apa kata beliau? Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfar min nuhas. Ketika aku dinaikkan ke langit, aku melihat ya di dalam neraka ini, aku melihat sekelompok orang lahum adfar, memiliki kuku-kuku yang panjang. Dari apa kukunya? Min nuhas, dari tembaga. Kukunya dari tembaga. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum, dia cakar wajahnya dan cakar dadanya dengan kuku tembaga itu. Faqultu, Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, "Man haula ya Jibril? Siapa mereka ini Jibril?" Qala haula alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka lah orang-orang yang memakan daging-daging manusia dan membicarakan kehormatan-kehormatan saudaranya. Ini kabair, ini merupakan dosa besar. Menggunjing ghibah. Allah katakan apa? Wala yaktab ba'dukum ba'd wa ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarithumuh. Sudikah seorang di antara kalian memakan daging bangkai saudaranya? Memakan daging bangkainya. Hidup mau makan para jemaah? Mau kita makan daging kawan kita hidup-hidup? Enggak bakalan. Apalagi sudah meninggal. Inilah dia ibarat orang-orang yang mengghibah, karena ghibah ini termasuk kabairud dzunub, kecuali ada beberapa ghibah yang dibolehkan berdasarkan dalil-dalil. Ada 6 saja yang boleh tersebut, selain itu tidak boleh. Mana yang 6 ini? Apa kata ulama kita? Wal ghibatu laisa biqadhin fi sittatin. Ghibah ini bukan tercela dalam 6 hal. Yang pertama mutadzalimin, dia terzalimi, akhirnya dikasih tahu orang fulan menzalimi saya dan semisalnya, ini boleh. Sebagaimana firman Allah azza wa jalla dalam Al-Quran, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul illa man zulim. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai al-jahra bis-su'i. Di dalam surat An-Nisa ayat 148, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qal illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai seorang di antara kalian mengatakan keburukan dengan terang-terangan. Allah tidak sukai. Lakin yubahu lil mazlum an yadhkura zalimahu bima fihi min as-su'. Tetapi kalau posisinya terzalimi, boleh dia sebut siapa yang menzaliminya. Ini boleh. Ini yang pertama, mutazallimin. Kenapa? Terzalim? Terzalim. Yang kedua, wa mu'arrifin. Ta'rif. Apa arti ta'rif? Contoh, saya mau cari si fulan atau namanya si Amin. Amin yang mana? Itu loh. Karena di sini ada 3-4 Amin namanya. Ini Amin yang hitam itu. Amin si hitam itu loh. Kayak Afrika itu. Boleh enggak? Boleh. Ini namanya ta'rif. Padahal hukum asalnya kalau bukan karena untuk mengenal dengan cara itu enggak boleh. Sebagaimana Abu Dzar Ghifari radhiyallahu anhu pernah berkata kepada salah seorang sahabat yang mana ibunya dari Ethiopia. Apa kata Abu Dzar? Ya benatas sauda, wahai anak si hitam. Hei, anak si hitam. Jadi ibunya kebetulan hitam dari Afrika. Lalu apa katanya? Hei, anak si hitam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innaka mru'un fika jahiliyah. Hei Abu Dzar, kamu ini ada jahiliyah bukan? Kita ini semua dari Adam, Adam dari tanah sama saja. Cuma kebetulan dia itu tanahnya dari yang hitam, makanya warna kulit hitam. Nah, jadi ini ta'rif untuk memperkenalkan, karena kalau tidak cara itu dia tidak dikenal sama orang, maka ini boleh. Ya, atau apa? Amin. Amin si lima. Yang mana aminnya? Itu yang pincang tuh, amin si pincang. Boleh. Maka para ulama hadis ada namanya al-a'raj, si pincang. Ya. Padahal pincang ini aib. Kalau disebut begitu saja ini riba, tapi karena tidak ada cara lain untuk memperkenalkan dia kecuali dengan itu, maka ini boleh. Ini yang kedua apa? Ta'rif. Yang ketiga, wa mustaftin, meminta fatwa. Ketika meminta fatwa, sebagaimana kisahnya Hind, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Muawiyah melamar aku dan Abu Jahal pula melamar aku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Muawiyah su'luk, orangnya kere, enggak punya harta, enggak usah nikah." Karena diminta fatwa statusnya, enggak apa-apa disebut. Padahal kalau enggak, oh fulan yang fakir itu, yang miskin itu, oh, kasih itu miskin, enggak ada apa-apanya itu. Ini ghibah, enggak boleh. Tapi sekarang ini statusnya wanita ini minta fatwa. Oh, kalau Muawiyah kere, enggak usah nikah. Abu Jahal la yadau asahu an atiqihi. Tongkatnya enggak pernah turun dari pundaknya. Ada dua tafsir. Pertama, suka mukul perempuan, istrinya. Yang kedua, tidak pernah diam di rumah. Dia itu orangnya luar biasa, biasa di luar. Suka musafir, nanti ditinggal-tinggal terus. Walakin nikahi Usama, tetapi nikahilah Usama. Akhirnya diikuti fatwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beruntung dia. Sudah berapa ini? Tiga, tinggal tiga. Kemudian wa mujahiri fisqa, wa mujarrihin. Yang keempat wa mujarrihin, yaitu menjarah. Wa muhadzirin, begitu, wa muhadzirin, mentahzir, memberikan peringatan akan penyimpangan-penyimpangan. Ini amalan syirik. Ini amalan maksiat, dosa besar. Ini amalan perkara-perkara bid'ah dalam agama. Si fulan, ya, dari buku-bukunya mengajarkan kesesatan, kesesatan, kesesatan, kesesatan. Ini namanya apa? Tahzir, memperingati orang untuk tidak mengikuti keburukannya. Ini boleh. Yang kelima, wa man talaba al-i'anata fi izalati munkarin aw mujahir fisqan. Yang kelima, mujahir fisqa, orang yang berterus terang berbuat kefasikan, berterus terang berbuat dosa. Ini enggak apa-apa para hadirin. Tapi kalau disembunyi-sembunyi buat dosa, jangan diumumkan, ini salah kita. Tapi dia berterus terang berbuat dosa di halayak ramai, bahkan bangga berbuat dosa, boleh diriba dia ini. Kemudian yang terakhir, wa man talaba al-i'ana fi izalati munkarin, meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran. Contoh, di tempat ini orang lagi zina, atau di tempat ini orang lagi pesta miras, di tempat ini orang lagi judi. Kasih tahu, ya fulan, antum tokoh masyarakat, coba ini di tempat ini orang lagi begini, begini, begini. Kita sebut apa salah-salahnya orang tersebut. Ini padahal kita ghibah, tetapi karena ada maslahat yang lebih besar, itu sebabnya dibolehkan yang enam. Selain dari yang enam berarti apa? Haram. Sama seperti memakan daging bangkai saudara. Waliyadzubillah. Kita lanjutkan. Wahai para muslimin dan muslimat, para perindu surga yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, berbicara dengan kebatilan, memakan daging-daging orang-orang yang suci dengan lidah kita, sebab masuk neraka. Itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan umatnya, lidah ini ditahan. Sebagaimana dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, beliau berkata, ya Rasulullah, man najat, apa jalan selamatnya kalau begitu? Qala Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, amsik alaika lisanak, tahan lidahmu, waliyasa'ka baituka, diam-diam di rumah di zaman fitnah, wabki ala khati'atika, tangisi dosa dan salahmu. Yang menjadi syahid, amsik alaika lisanak, tahan lidahmu. Kemudian juga Mu'adz bin Jabal berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni min an-nar. Ya Rasulullah, kasih tahu aku suatu amalan kalau aku kerjakan memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Apa jawaban Nabi alaihi salatu wasallam? Laqad sa'alta an 'adzim. Pertanyaanmu besar. Dan ini lihat nih para hadirin, angan-angan sahabat, cita-cita sahabat yang tertinggi, masuk surga, selamat dari api. Ini cita-cita sahabat luar biasa banyak. Coba lihat dalam banyak kasus, dalam banyak kesempatan, selalu permintaan sahabat itu surga jauh dari neraka. Contoh yang lain, salah seorang sahabat mempersiapkan Nabi air wudu untuk sholat malam. Dan kebiasaan Nabi SAW, kalau orang sudah berbuat baik kepada dirinya, Nabi kasih upah. Minimal upahnya doa. Dan doanya ajib. Apa itu? Nabi tanya dia, sel, minta, kata Nabi SAW. Apa permintaannya? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku minta kepadamu supaya kita ini di surga bareng-bareng. Ya, bayangin itu para jemaah. Hanya nyiapin Nabi air wudu, Nabi tanya dia, ayo minta apa mau? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku minta kepada engkau supaya kita bareng di surga. Ya Allah, supaya barang di surga ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi SAW? Awa ghayra dhalik, apa enggak ada yang lain, katanya. Qala huwa dhaki Rasulullah, itu sudah dia, katanya. pokoknya kita bisa bareng di dalam surga. Coba kalau kita para jamaah minta apa? Ya enggak usah yang berat-berat lah, mobil lah satu. Ini surga nih para jamaah. Padahal Nabi bisa memberi harta. Nabi bisa saja memberi harta. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia yang sudah mengatakan, "Man sana'a ilaika ma'rufan fakafi'u." Siapa yang telah berbuat baik kepadamu, balas minimal dengan mengucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikanmu balasan kebaikan minimal. Minimal itu para jamaah. Akhirnya Nabi mengatakan, fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Bantulah aku pada dirimu dengan memperbanyak salat. Kalau memang engkau mau kita bareng-bareng di dalam surga. Nah, apa Nabi katakan? Ah, sudah kamu masuk surga sama saya sudah. Lalu dia asik, alhamdulillah saya masuk surga. Enggak, ada syaratnya. Maka sekarang ini jangan kita obral surga para jamaah. Ya, pokoknya kalau kamu sama saya surga sudah kamu. Ya, la salat wala ish wala apa, yang penting banyak infak. Tidak demikian dalam Islam para jamaah. Karena masuk surga ini ada asbab. Sebab yang paling utama adalah al-amal. Al-amal. Tayyib. Nah, di sini sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kasih tahu aku suatu amalan yang memasukkan aku surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Maka Nabi bersabda, sungguh pertanyaanmu sangat agung, tetapi apa? Dia sangat mudah bagi yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ba'da an akhbarahu bi arkanil Islam, lalu Nabi beritakan tentang rukun Islam. Kemudian Nabi beritakan pintu-pintu kebaikan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka bi milaki dzalika kullih?" Maukah engkau wahai Mu'adz, aku kasih tahu yang menjadi pengendali semuanya? Apa yang menjadi kendalinya? Pusat kendali semuanya itu yang tadi. Amalan-amalan surga itu. Qultu bala ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah. Kasih tahu aku. Apa yang menjadi tali kendali semuanya yang tadi itu? Fa'akhadha bi lisanihi. Nabi pegang lidahnya sendiri. Lalu Nabi katakan, kuffa 'alaika hadza. Tahan ini. Tahan lidah. Qultu ya Rasulullah, Mu'ad berkata, wahai Rasulullah, wa inna la mu'akhadun bimana takallamu bihi. Apa iya Allah Azza wa Jalla akan menyiksa kita gara-gara ucapan kita? Faqala, Nabi bersabda, thakilatka ummu. Amat sedih dirimu ketika engkau kehilangan ibumu. Ini kalimat untuk memberikan harapan dan anjuran. Apa kata Nabi? Wahal yakubun nasu finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Orang banyak dicampakkan ke dalam api neraka gara-gara buah dari apa? Lidahnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad rahimahullahu taala. Baik, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini hadis yang kita kenal semua dalam riwayat Al-Bukhari Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, katakan yang baik atau diam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ini kita ambil contoh dari para sahabat, bagaimana mereka menahan lidah mereka. Bagaimana mereka menjaga lidah-lidah mereka? Pertama, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sambil memegang lidahnya mengatakan, "Hadzal ladzi awradanil mawarid." Inilah yang akan masukkan aku ke dalam neraka. Dipegang lidah. Kemudian Ibnu Abbas juga memegang lidahnya mengatakan, "Wahai lidah, celaka kamu. Kul khairan tagnam aw amsik an syarrin taslam wa illa wallahi satandam." Katakan yang baik engkau akan beruntung, atau tahan dari keburukan engkau selamat, kalau tidak demi Allah pasti engkau menyesal. Ini biasa para sahabat dahulu para jamaah, selalu mengitab dirinya, selalu mengingatkan dirinya. Beda dengan kita sekarang ngingetin orang aja, diri gak pernah. Tadi hari Jumat para jamaah, siapa yang nomor satu naik ke masjid? Insyaallah takmirnya atau yang pegang kunci. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman para sahabat, Ibnu Mas'ud masuk masjid, dia orang nomor 3. Nomor 3 masuk masjid pagi-pagi. Apa katanya marah kepada dirinya? Ya Abdullah, salisu salasa. Hai Abdullah, kamu orang ketiga yang datang, kata, sungguh rugi dirimu, katanya. Kita ini alhamdulillah masih belum naik khatib, katanya. Ya. Jadi para sahabat dahulu suka mengicap dirinya, para hadirin. Dalam bahasa kita sekarang, dia introspek dirinya. Ibnu Mas'ud mengatakan, wallahi ma ala wajhil ardi syai'un ahwaju ila tuli sijnin min lisani. Demi Allah, tidak ada di muka bumi ini yang lebih lama atau lebih butuh lama masuk penjara selain dari lidah. Lidah yang lebih banyak dipenjarakan sebenarnya di dunia ini. Baik. Kemudian kita ambil berikutnya yang termasuk dari hakku al-lisan. Apa hak lidah yang wajib kita tunaikan sebagai seorang muslim yang ingin mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala? An yutliqahu fi qawlil khair. Lepas lidah kita untuk berkata yang baik saja. Berkata yang buruk, tahan. Kalau yang baik, lepas dia. Biarkan dia berbicara dalam kebaikan. Apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran? La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la khaira fi kathirin min najwahum, tidak ada kebaikan banyak berbisik-bisik. Tidak ada kebaikan banyak ngerumpi. Tidak ada kebaikan kecuali apa? Illa man amara bi sadaqatin. Kecuali kalau ngumpet ngerumpinya, bisik-bisiknya memerintahkan untuk bersedekah. Au ma'rufin, atau memerintahkan untuk berbuat kebaikan. Au islahin bainan nas, atau mendamaikan antara sesama manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, ini dalam surat An-Nisa ayat 114. Siapa yang melakukan hal tersebut, dia ngomong, dia bisik-bisik, merintahkan sedekah, berbuat baik, mendamaikan orang. Siapa yang memperbuat hal tersebut, kami berikan dia ajran azima, ganjaran pahala yang besar. Apa kata ulama tafsir? Fasawfa nu'tihi thawaban jazilan wasi'a. Kami akan berikan dia pahala jazil yang banyak dan luas dari Allah tabaraka wa ta'ala. Taib. Wahai kaum muslimin dirahmati Allah azza wa jalla, lepaslah lidah ini untuk berkata baik. Fid da'wah, berda'wah. Fil amri bil ma'ruf, mengajak kepada yang baik. Wa nahi 'anil munkar, melarang dari kemungkaran. Wa fi silatil arham, menyambung hubungan darah kita. Wa birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, mendamaikan manusia. Dan jadilah kita sebagai miftah lil khair, pembuka kebaikan, terutama dengan lidah kita, dan penutup keburukan, terutama dengan lidah kita. Hak lidah yang ketiga. Wa min haqqil lisan ala sahibihi an yurtibahu bi dzikrillah. Jadikan lidah ini basah dengan zikir. Ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat 'alayya." Syariat Islam terlalu banyak. Fa fa'akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi, kasih tahu aku dengan amalan yang bisa aku pegang meskipun sedikit. Ini yang lain ini banyak sekali katanya. Kasih tahu aku yang bisa aku pegang yang terus menerus, yang ringan. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yazalu lisanuka rakhban min dzikrillah. Hendaklah lidahmu terus menerus basah dengan menyebut nama Allah tabaraka wa taala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu taala. Baik, di antaranya apa? Yang mana sahabat mengatakan amalan Islam terlalu banyak, maka kasih tahu yang ringan. Contohnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Dua kalimat yang ringan di mana? Di lidah. Tsaqilatani fil mizan, berat di dalam timbangan. Habibatani ilar rahman, dicintai oleh Yang Maha Pengasih. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Riwayat Muslim, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la'an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Aku ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih baik daripada terbitnya matahari. Sekarang pada hadirin, tidak terbit matahari susah apa enggak? Susah. Terbit matahari baik enggak? Baik, berarti apa? Kalau masih dari timur, kiamat belum? Belum datang. Nah, ucapan yang empat tadi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ini jauh lebih baik daripada terbitnya matahari. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang zikir ini, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu masalul hayyul mayyit. Perumpamaan orang yang suka menyebut Allah dengan orang yang tidak suka menyebut Allah, perbedaan antara orang hidup dengan orang mati. Yang zikir hidup, yang tidak zikir ini mati. Sampai dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah taala, ya, fadzikru lil insan kal ma'il samak. Zikir bagi kita, bagi manusia, seperti air bagi ikan. Nah, bagaimana? Fa kaifa halu samaki idza faraqa al ma? Bagaimana keadaan ikan kalau ikan itu terpisah dari air? Mati. Maka cocok Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, orang yang berzikir seperti orang hidup, orang yang tidak berzikir seperti apa? Orang yang mati. Contoh, duduk-duduk saja, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, majlisun la yudhkaru fihi ismullah illa kanat alaihi tiratun yawmal qiyamah, in syaa 'adzabahu wa in syaa ghafara lahu. Seluruh majelis, tempat-tempat duduk, ngobrol, duduk-duduk lah pokoknya, tidak ada zikrullah di sana. Ini adalah masjid majelis rugi. Maka hari kiamat, kemungkinan Allah bisa siksa dia, kalau Allah mau, dan kalau tidak Allah subhanahu wa ta'ala maafkan dia. Itu sebabnya, kalau sudah ngobrol-ngobrol, ngalur ngidul, timur, barat, utara, selatan, sunnahnya ditutup dengan doa kafaratul majlis. Apa kata Nabi SAW? Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Jadi ini bukan hanya kita duduk majelis ngaji. Kalau majelis ngaji kan baik-baik yang keluar, bisa saja ada yang ceplas-ceplos. Nah, dengan doa itu mudah-mudahan diampuni apa yang ceplos-ceplos itu para hadirin. Nah, sekarang ini bukan majelis ilmu, majelis dagang misalkan. Ya, atau majelis apa? Majelis majelis duduk-duduk santai-santai sudah, ngobrol ke sana kemari. Ini lebih utama dibacakan doa ini para jamaah. Kenapa? Kalau tidak Allah Subhanahu wa taala bisa siksa kita kalau Allah berkehendak, dan tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan ya dosa-dosa kita. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala jaga lidah kita dari ucapan-ucapan yang buruk dan kotor, terutama ucapan yang mendatangkan kekafiran, ucapan yang mendatangkan kesyirikan, ucapan secara umum yang membawa kepada kemaksiatan. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan lidah kita lidah yang dibimbing selalu dalam kebaikan, tidak berkata kecuali yang baik dan tidak berucap kecuali kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan lidah ini lidah yang patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan bukan lidah yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala maupun membangkang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira waktu ini sudah hampir berakhir berhadirin. Demikian untuk materi pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Aku qauli hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ini dulu ya. Kita jawab pertanyaan dulu baru nanti terakhirnya saya yang bertanya baru kita akhiri insyaallah. Ustaz, kalau cerita atau curhat tentang mertua ke ibu kandung boleh apa tidak? Sama saja. Ya. Kalau sifatnya itu adalah aib dan cacat, ini bagian dari al-ghibah. Ya. Maka apa? Kita sebagai seorang muslimah yang pantas tempat kita berkeluh pertama Allah. Kemudian yang kedua apa? Boleh ke orang-orang berilmu supaya ada solusi. Tapi sekarang diceritakan kepada orang tua, ini akan dominan apa? Perasaan. Iba, ini anak mau diapakan? Maka apa? Yang adil di sini adalah datang kepada orang-orang berilmu. Sebagaimana yang terjadi pada sahabat. Coba lihat, ada seorang wanita sampai diturunkan dengan sebabnya satu ayat, satu surat. Allah berfirman, "Qad sami'a Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma." Qad sami'a Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah mendengar seorang wanita yang melaporkan suaminya kepada-Mu. Kenapa sih sang istri ini gak ngelapor ke orang tuanya saja? Gak ngelapor ke orang tua, tetapi ngelapor kepada ke yang berilmu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah turunkan jawabannya dengan satu surat penuh kepada hadirin. Hadza huwa wallahu ta'ala ala wa anhu. Apakah sama dengan ghibah, berbicara atau membicarakan keburukan orang lain di sosmed? Sama, tidak ada bedanya. Ini cuma nambah sarana saja, berarti nambah dosa sekalian. Hadzaullah ta'ala ala wa ala. Ya, tetapi ingat para hadirin, sudah kita sebutkan ada bentuknya tahzir, peringatan dari kebatilan dan kesesatan. Ini babnya beda. Tetapi ingat, ketika orang mentahzir, dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ikhlasun niyah, niatnya untuk menasehati dia, ya, supaya orang lain tidak ikut-ikutan. Dan karena masalahnya keburukannya mengenai orang banyak, bukan keburukannya pada pribadi. Ini perlu diperhatikan juga. Ini yang pertama, ikhlasun niyah. Yang kedua, berdasarkan ilmu. Ya, berdasarkan apa? Ilmu. Dan kerusakan yang dibuat oleh orang yang kita sebut dalam media ini apa? Kerusakan terhadap umat, kerusakan terhadap agama. Kalau urusan pribadinya dia berjudi sendiri dan semisalnya, enggak boleh disebut di dalam sosial media apa semua. Enggak boleh. Ya, justru ini mudarat akan lebih besar. Hadza wallahu taala ala wa'ala. Lebih mana lebih utama mana Ustaz, menjaga hati atau menjaga lidah? Kita katakan ini semuanya saling keterkaitan. Orang bisa menjaga hati, dia akan bisa menjaga lidah. Kalau enggak bisa jaga hati, enggak bisa jaga lidah. Kenapa? Ala inna fil jasadi mudghah. Di jasad kita ini ada segumpal daging. Idza saluhat, kalau baik, baik seluruh anggota tubuh. Kalau dia jelek, maka jelek pula seluruh anggota tubuh. Ala wahyal qalbi, jantung hati ini berjamaah. Ini asalnya lidah itu juga tidak beres. Hadzabullah taala ala wa alam. Ustaz, bolehkah saling meledek hanya untuk bercanda atau melucu? Sebagaimana orang-orang yang dan bagaimana dengan orang yang mendengarkannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailul lilladzi yuhaddits fayakdzib." Celaka bagi orang yang berbicara dan bohong. Liyudhika bihil qaum, hanya untuk membuat orang lain tertawa. Wailul lahu, celaka dia, celaka dia, celaka dia. Ya, tapi sekarang ini kita ngeledekin dia, enggak ada masalah. Bukan bohong. Tapi kalau ngeledekin ini benar-benar ngeledek, tertawa, enggak ada masalah. Tapi tidak boleh juga kebanyakan, karena banyak tertawa mematikan hati. Ini bohong ngeledekin orang. Atau seperti apa sekarang para hadirin? Melawak. Bawa cerita-cerita bohong atau berkata bohong, yang penting orang senang. Allah musta'an. Allah taala ala wa. Bagaimana harus bersikap untuk menghadapi suami yang berbicara dengan intonasi yang tinggi, marah, padahal bukan istri yang melakukan kesalahan? Saya kasih tahu rahasia para jamaah. Ini rahasia rumah tangga. Yaitu apa? Dibawakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, dibawakan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Sifatul Safwa. Dalam terjemahnya Al-Imam Ahmad, biografinya Imam Ahmad. Ini perlu diamalkan nih para hadirin. Itu apa? Sahibtu Umm Abdullah 40 sana wa ma ikhtalaftu ma'aha wala fi kalimah, kata Imam Ahmad. Aku hidup dengan Ummu Abdullah, istriku 40 tahun. Tidak pernah kami bersilang pendapat meskipun hanya dengan satu kata. Apa rahasianya? In takallamat sakattu. Kalau dia ngomong, aku diam. Wa in takallamtu sakat. Kalau aku berbicara, dia diam. Bisa diterapin ini? Kalau bisa diterapin, sukses. Ini kunci rahasia rumah tangga para jemaah. Jadi kalau istri lagi marah, diam sudah. Nah, kalau kita ternyata benar atau memang kita salah, nanti dia akan carikan kita alasan untuk membenarkan kesalahan kita kalau kita diam. Ini rahasia rumah tangga, ini jarang yang tahu nih para jemaah. Karena apa? Biasanya apa? Istrinya ngomong, oh dia lebih keras lagi. Kalau mau rumah tangga adem ayam, itu kunci sukses dari itu. Dia ngomong, kita diam. Lihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Marah istrinya Fatimah. Ali apa? Keluar, pulang, tidur di masjid. Ada contoh para jamaah dari para salaf kita. Itu kalau mau sukses. Ya. Kita ngomong, istri harus tahu, dia diam. Aman. Istri ngomong, dia ribut, kita harus diam. Bila perlu apa, keluar. Insya Allah sukses rumah tangga. Ini sikapnya kalau mau selamat. Allah taala alam wa alam. Bagaimana bila kita berteman dengan orang-orang menentang apa yang disyariatkan? Ya. Seperti contoh mengingatkan tidak bolehnya kita mengucapkan Natal, amalan kita diserang, dikatakan, dituduh pemahaman dalam menuntut agama, ilmu atau menuntut ilmu agama berlebihan dan sebagainya. Kita katakan ini babul akidah, enggak ada urusan kita para jemaah. Ya, jadi kita ini harus bisa bedakan ini urusan yang merusak agama dengan ini urusan yang tidak merusak agama. Maka perhatikan, orang beriman, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, la tusahib illa mu'mina. Jangan berkawan kecuali dengan orang yang beriman. Nah, susahnya kalau dengan tidak orang beriman. Ini sudah kita ngomong baik, dia yang bilang salah. Kita ngomong salah, dia bilang Baik, akhirnya apa? Di dunia saja tidak ketemu, apalagi mau ketemu di akhirat. Hadza wallahu ta'ala ala wa ala. Apakah ifat termasuk mahram bagi seorang suami selama dia menikah dengan kakaknya? Ini namanya mahram muakkad, mahram sementara, maka ini bukan mahram. Yang termasuk mahram selama-lamanya adalah, yang termasuk mahram abadi adalah, yaitu mahram yang selama-lamanya. Maka ipar, Nabi katakan alhamul maut, ipar itu kematian. Ini bahayanya yang namanya ipar. Orang tidak akan curiga. Maka ipar bukan termasuk mahram. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Bagaimana hukumnya promosi bisnis dalam halaman masjid? Kalau masih halaman masih ada para jamaah karena dia bukan masjid. Tapi kalau dalam masjid enggak boleh mutlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, la arfaqul la arbah Allah tijaratak. Idza ra'aita ar-rajul, idza ra'aita rajulan yabi'u aw yabta'u fil masjid, faqul la arbah Allah tijaratak. Kalau engkau lihat ada orang yang berjual beli di masjid, katakan semoga Allah tidak memberkahi perniagaan. Enggak boleh para jamaah. Ya, pertanyaannya sekarang bagaimana kalau kalender ini? Ya, kita katakan bahwasanya bisnis bukan untuk masjid. Misalkan begini loh, silahkan ganti ongkos cetaknya untuk kepentingan masjid, untuk kepentingan dakwah ini. Kalau ini tidak ada masalah para jemaah. Kenapa? Ini hanya mengganti ongkos cetak saja. Ya, yang mau mendapatkan mushaf silahkan ambil di bawah. Ya, ganti ongkos cetaknya. Tidak ada masalah, karena jual beli mushaf nggak boleh para jemaah. Jadi kita akan mengganti hanya ongkos percetakannya, bayar kertasnya saja. Tapi sekarang kalau ini bisnisnya pribadi, ada jelas. La arbahallahu tijaratan. Semoga Allah azza wajalla tidak memberikan keberuntungan pada perniagaan. Hadza wallahu ta'ala ala wa ala. Saya kira demikian, maka kita ambil beberapa pertanyaan dari tema yang sudah kita ambil tadi. Kita mulai dari para muslimah. Kita sudah menyebutkan pada awal kajian kita beberapa manfaat lisan dan beberapa bahaya lisan. Silakan disebutkan siapa yang bisa menjawab. Beberapa manfaat lisan dan beberapa mudarat lisan. Nah, baik, yang pertama diantaranya, lisan bisa memasukkan kita ke surga, lisan juga bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Nah, fadli. Baik, silakan. Ya, itu diantara manfaat lisan. Kemudian apa juga yang lain? Dengan lidah orang bisa mengucapkan kata-kata syahadat atau ucapan syahadat, orang bisa masuk Islam. Dengan lisan pula orang bisa berkata kufur, keluar dari Islam. Baik, ahsanti barakallahu fiik. Pertanyaan yang kedua, silakan, siap. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada dua hal yang paling banyak memasukkan ke surga dan paling banyak pula memasukkan ke neraka. Nah, yang paling banyak Nah, itu menjaga lisan dan kemaluan. Nah, ahsan tibarakallahu fiik. Pertanyaan ketiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Mu'adz, "Ya Rasulullah, tunjuki aku amalan yang memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ini rukun Islam. Ini beberapa amalan-amalan kebaikan. Tetapi ada kunci utama dari semuanya itu. Apakah dia?" Menjaga amsik alaika lisanak, tahan lidah kita. Baik, demikian para hadirin apa yang kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kami ucapkan jazakumullahu khairan. Demikian khususnya bagi Dewan Kemakmuran Masjid DKM yang ada di masjid, di tempat kita di IKMS ini, kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.